Faslun fi ahkamil hadonah. Fasal menjelaskan beberapa hukum pengasuhan, atau lebih tepatnya hak asuh. Wahya lughatan ma'khudatun minal khidni bikasril ha'i wa huwa al-jambu lidhammil hadinati tifla ilaihi. Makna lughat dari hadonah di kata hadonah sendiri sebenarnya diambil dari kata hidni yang bermakna janbu. Al-jambu ini biasanya diartikan dengan lambung. Jadi mengapa pengasuhan atau mengasuh seorang bayi dikatakan hadonah? Dikarenakan seorang yang mengasuhnya, perempuan yang mengasuhnya, biasanya mereka menggendong bayinya di sisi lambung. Wasyara'an hifdzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi li adami tamyizih katiflin wa kabirin wa majnun. Ini kebanyakan wawu ya, wakabirin majnun, maksudnya tanpa wawu mestinya. Makna syar'i dari hadona adalah menjaga seseorang yang belum mampu mandiri, belum mampu mengurusi urusannya sendiri, menjaga dari hal-hal yang menyakitkannya, dari hal-hal yang membahayakannya. Karena memang dia belum tamyiz, belum pintar, belum bisa mengatur urusannya sendiri. Contohnya adalah anak kecil dan juga orang yang dewasa tapi majnun, tapi dia gila. Jadi intinya hadonah ini adalah mengasuh seseorang. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadonatihi ay bitarbiyatihi bima yuslihuhu bita'ahudihi bita'amihi wa syarabihi wa ghusli badanihi wa thawbihi wa tamridihi wa ghairi dhalik min masalihi. Jika seorang lelaki telah berpisah dengan istrinya, berpisah dalam arti bercerai, dan keduanya memiliki seorang anak, maka yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah seorang istri, yaitu orang tua perempuan. Jadi mengasuh artinya adalah mendidik hal-hal yang bisa memperbaikinya dengan memberi makan, memberi minum, memandikan, menggantikan pakaian, merawatnya di saat sakit, dan lain-lain. Intinya hal-hal yang menjadi kebaikan dari anak kecil atau bayi itu disebut dengan hadonah. Wa mu'natul hadonati alaman alaihi nafakatut tifli. Dan biaya untuk perawatan anak kecil atau bayi adalah dibebankan kepada seseorang yang harus menafkahinya. Wa idam tana'ati zawjatu min hadonati waladiha inta kolatil hadonatu li ummahatiha. Dan bila ibu dari bayi tersebut menolak untuk mengasuhnya, maka hak asuh berpindah ke ibu dari ibunya, artinya nenek ya, nenek dari ibu. Wa tastamirru hadhonatu zaujati ila mudhiyyi sab'i sinin. Dan hak mengasuh seorang anak bagi ibu ini berlangsung hingga usianya mencapai 7 tahun. Jadi ibu lebih berhak daripada ayah ini berlangsung selama usia sang anak 7 tahun. Wa abara bihal musannifu li anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban. Lakinnal madara innama huwa ala tamyiz. Sawa'un hasula qabla sinin aw ba'daha. Ini qabla sab'i sinin ya, kurang kata sab'i. Dan musannif pengarang takrib di sini menggunakan batasan 7 tahun dikarenakan normalnya seorang anak yang sudah berusia 7 tahun dia sudah tamyiz, dia sudah bisa mandiri. Akan tetapi sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah usia 7 tahun, tetapi acuannya adalah tamyiz. Jadi selama sang anak sudah tamyiz, maka seorang ibu sudah tidak lagi memiliki hak yang lebih daripada ayah. Jadi tamyiz ini faktanya, walaupun normalnya 7 tahun, tapi faktanya kadang bisa kurang dari 7 tahun dan kadang juga bisa lebih. Tsumma ba'daha yukhayyarul mumayyizu baina abawayh fa ayyahuma ikhtara sulima ilaih. Setelah seorang anak tadi dia sudah tamyiz, maka dia diberi pilihan untuk memilih satu dari kedua orang tuanya. Jadi hak asuh itu sebenarnya adalah pilihan dari seorang anak. Kepada siapapun dia memilihnya, maka harus diserahkan kepadanya. Fa in kana fi ahadil abawaini naqsun kajununin fal haqqu lil akhari madama naqsu qaiman bihi. Bila salah satu dari kedua orang tua memiliki kekurangan, semisalkan memiliki penyakit kegilaan, maka haknya berpindah ke yang lain. Jadi selama salah satu dari kedua orang tuanya masih menderita kegilaan, maka selama itu pula dia tidak berhak mengasuh seorang anaknya. Fa idza lam yakunil abu maujudan khuyyiral waladu bainal jaddi wal um. Dan bila ayah dari sang anak tidak ada, maka dia diberi pilihan antara mengikuti kakeknya atau ibu. Jadi bila ayahnya tidak ada, haknya berpindah ke kakek. Wa kadza yaqa'u takhyiru bainal ummi wa man 'ala hasyatin nasabi ka akhin wa amin. Dan pilihannya tidak hanya berpindah ke kakek, tapi juga bisa berpindah ke nasab yang ke samping, ya. Nasab yang ke samping artinya bisa saudara, bisa juga paman, ya. Paman atau saudara dari ayah. Wasyaratul hadzanati sab'un ahaduhal aqlu. Syarat-syarat mengasuh, memiliki hak asuh terhadap anak adalah 7 syarat. Yang pertama harus memiliki akal. Fala hadzanata limajnunatin adbaqa jununuha aw taqatta'a. Fa in qalla jununuha kayawmin fi sanah lam yabtul haqqul hadzanati bidzalik. Jadi dikarenakan syarat yang pertama adalah memiliki akal, maka seorang perempuan yang junun, yang gila, dia tidak berhak atau tidak memiliki hak asuh anak. Baik gilanya itu sebentar, terputus-putus, ataupun gila secara total. Namun bila gilanya sangat sebentar, misalkan dalam 1 tahun hanya gila selama 1 hari, maka hak asuhan atau hak hadonahnya masih didapatkan. Wa sanil khuriyatu fala hadonata liroki kogitin wa in adzina laha sayyiduha fil hadonah. Syarat yang kedua adalah merdeka. Jadi budak perempuan dia tidak bisa memiliki hak asuh terhadap anaknya, walaupun tuannya atau sayyidnya mengizinkan dia mengasuh anaknya. Jadi syaratnya yang kedua adalah khuriyah atau merdeka. Wasalisu ad-dinu falahadonata likafirotin ala muslimin. Syarat yang ketiga adalah agama yang sama. Dalam arti seorang perempuan yang agamanya non-Islam, dia tidak memiliki hak asuh terhadap bayinya yang Islam, terhadap anaknya yang Islam. Warabi'u wal khamisu al-iffatu wal amanah falahadonata lifasikin. Syarat yang keempat dan kelima adalah iffah dan amanah. Iffah artinya menjaga dari keharaman. Jadi dia tidak pernah atau jarang melakukan maksiat, dan amanah dipercaya. Jadi bagi orang yang fasik, yang telah memiliki status fasik, baik perempuan ataupun laki-laki, dia tidak berhak mendapatkan hak asuh. Fasik ini adalah seorang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Wala yustartu fil hadonati tahakkukul adalatil batinah bal takfil adalatul zahirah. Tidak disyaratkan untuk mengasuh seorang anak, tidak disyaratkan memiliki keadilan batinah, keadilan yang bersifat dalam. Artinya di dalam kitab fikih biasanya adil yang seperti ini telah ditetapkan oleh qadhi, telah ditetapkan oleh hakim atau qadhi. Seorang hakim atau qadhi dia memerintahkan seseorang untuk mengawasinya apakah dia pernah melakukan dosa atau tidak. Jadi intinya adalah batinnya adalah keadilan yang memang benar-benar dia adil. Kalau adalah dohirah cukup kelihatannya adil. Artinya dia secara dohir, secara sehari-hari tidak terlihat fasik, gitu ya. Tidak perlu pada ketetapan dari qadhi dia memiliki status adil.